Ada yang salah sama kalian, apa ya? Apa? Apa yang salah dengan lagu ini? Kenapa kembali ku mengingatmu? Seperti aku bisa merasakan getaran jantung dan langkah kakimu. Kemana ini akan membawaku? Ya. Kau harus bisa, bisa berlapang dada. Kau harus bisa, bisa ambil hikmahnya. Karena semua, semua tak lagi salah. Walau kau tahu, dia pun merasakannya. Setapak kecil ini, seperti ku mendengar kau bernyanyi. Kau tahu rasaku juga rasamu. Kau harus bisa, bisa berlapang dada. Kau harus bisa, bisa ambil dimana. Karena semua membawaku, aku tak pernah tahu. Tepuk tangan buat Eros Chandra. Kau harus bisa, bisa berlapang dada. Kau harus bisa, bisa ambil hikmahnya. Karena semua, semua tak lagi sama. Walau kau tahu, dia pun merasakannya. Selagi ku bisa bertemu denganmu, sia-siakan semua waktu. Aku terhanyut dengan impianku. Tinggi meninggi